Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdathatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah sebagaimana yang telah diinformasikan kepada antum semua di pamflet atau informasi kajian bahwasanya pada kesempatan di siang hari ini yang akan memberikan materi kepada kita semua Al-Ustaz Abu Usamah Abdurrahman Lombok Hafizahullah. Namun karena beliau baru pulang dari safar, di samping itu sudah sekitar 2 pekan, sepekan di Banjarmasin atau kurang lebih, dan kemarin Senin dan Selasa daurah asatidah atau daurah pengurus sejabodetabek, naam, kemudian setelah itu safar dan baru pulang tadi sekitar jam 10:30 atau jam 11, cukup lelah, naam, barakallahu fikum, beliau minta udzur. Mudah-mudahan nanti 2:30 atau jam 3, naam, barakallahu fikum, beliau bisa ngisi. Di samping itu juga sebagaimana mungkin antum juga mengetahuinya bahwasanya beliau nanti sore ngisi di mana? Di Bekasi. Naam. Maka dari itu ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah beliau minta udzur. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini barakallahu fikum kita akan sedikit mengangkat sebuah pembahasan yang sangat penting, naam, terkhusus bagi saudari muslimah, bagi para istri, para ummahat, barakallahu fikum, sebuah pembahasan yang juga dibahas oleh para ulama kita baik dalam muhadharah atau dalam kitab-kitab khusus atau dalam pertengahan pelajaran ketika para ulama kita atau masyayikh kita memberikan pelajaran, kemudian ketika ada korelasinya beliau menyampaikan pembahasan ini, yaitu tentang kewajiban seorang istri terhadap suaminya, yaitu tentang kewajiban seorang istri kepada suaminya, yang sebagaimana kita ketahui bersama barakallahu fikum bahwasanya kedudukan suami sangatlah agung, kedudukan suami bagi seorang istri sangatlah agung. Hal ini banyak kita dapatkan dalil-dalilnya, di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, Kata Rasulullah, "Lau kuntu amura ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kata Rasulullah, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud, sujud penghormatan kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kalau seandainya Rasulullah, kalau seandainya boleh, dan pada kenyataannya tidak boleh seseorang sujud dalam rangka menghormati, tidak boleh. Kalau seandainya itu boleh, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan suami bagi istri. Kemudian dalam sebuah hadis dari Al-Husain bin Mihsan menceritakan bahwasannya bibinya pernah datang ke tempat Nabi SAW karena suatu keperluan. Selesainya dari keperluan tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Adatu zaujin anti? Apakah engkau telah bersuami?" Qalat na'am. Kemudian sang istri mengatakan, bibinya Husain ini mengatakan, "Na'am, iya." Qala kaifa anti lahu? Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, "Bagaimana sikap engkau terhadap suamimu?" Qalat ma'aluhu illa ma azaztu anhu. Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Yang aku tidak mampu. Qala fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk. Kata Rasulullah, lihatlah di mana keberadaanmu. Lihatlah di mana posisimu dalam pergaulan dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, dan hadis ini terdapat di silsilah as-sahihah. Ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas ini bukan dalam rangka ingin sekedar dalam tanda kutip menyudutkan, tidak, istri, atau dalam rangka suami mempunyai modal untuk sekedar na'am barakallahu fikum menyudutkan istri, tidak juga. Kita akan membahas hal ini barakallahu fikum sebagai bentuk dari tanggung jawab kita seorang suami untuk mengajari istri kita bahwasanya di sana ada hak-hak yang mesti ditunaikan oleh seorang istri kepada suaminya. Di sana ada kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Dengan harapan bahwasanya istri menunaikan hak suaminya dengan baik. Dan tentunya balasannya adalah surga Allah. Ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama saya sebutkan di sini, termasuk dari kewajiban istri kepada suami adalah untuk mentaatinya, untuk mentaati suaminya selama bukan dalam perkara maksiat. Wajib bagi seorang istri, wajib bagi seorang ummahat untuk mentaati suaminya selama bukan dalam perkara maksiat. Disuruh perkara yang mubah, wajib taat. Disuruh perkara yang dianjurkan oleh agama, terlebih lagi. Disuruh perkara yang wajib, harus bahkan. Na'am barakallahu fikum ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Lebih lagi kalau disuruh perkara yang wajib, yang diwajibkan oleh agama. Rasulullah SAW bersabda memberikan atau memberitahukan kepada kita tentang wanita yang terbaik. Apa sih ciri-cirinya? Kata Rasulullah, allati tasurruhu idza nadhara. Sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan suami apabila ia melihatnya. Watuti'uhu idza amara. Watuti'uhu idza amara. Mentaati suami apabila suami menyuruhnya. Kemudian yang ketiga, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. dan tidak menyelisih atas dirinya dan hartanya dengan apa yang tidak disukai suaminya. Ini tiga kriteria, tiga sifat yang disifatkan oleh Rasulullah wanita yang terbaik kata Rasulullah. Yang pertama, apabila dipandang menyenangkan suaminya, selalu memperhatikan keadaan dirinya, fisiknya, akhlaknya. Apabila diperintah selalu mentaatinya. Apabila barakallahu fikum, dan yang ketiga, tidak menyelisihi atas dirinya dan hartanya dengan apa yang tidak disukai oleh suaminya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Al-Hakim dan Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Imam Dzahabi, begitu juga dihasankan oleh Syalbani rahimahullah. Suami memiliki hak terhadap istrinya untuk ditaati dalam seluruh perkara. Suami memiliki hak kepada istrinya untuk ditaati dalam seluruh perkara, selama bukan dalam perkara maksiat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, la ta'ata li mahlukin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dan Syekh Albani rahimahullah. Berkata Syekh Albani rahimahullah, kata beliau, wajib bagi istri untuk taat kepada suaminya sebatas kemampuannya. Wajib bagi seorang istri untuk taat kepada suaminya sebatas kemampuannya dalam perkara yang diperintahkan suami, karena hal ini termasuk keutamaan yang Allah berikan kepada kaum lelaki. Sebagaimana dalam sebuah ayat kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu adalah pemimpin kaum wanita. Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. An-Nisa ayat 34. Dalam ayat yang lain yang dibawakan oleh Syekh Albani rahimahullah, Walirijali alaihinna darajah. Dan kaum lelaki memiliki kedudukan satu derajat di atas kaum wanita. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, hadis-hadis sahih yang ada memperkuat makna ini, ditambah hadis-hadis sahih yang sangat banyak memperkuat makna ini dan menjelaskan dengan terang, dengan jelas apa yang akan diperoleh wanita dari kebaikan atau apa yang diperoleh bagi wanita dari kejelekan bila ia menaati suaminya atau mendurhakainya. Kalau menaati suaminya, kebaikan yang akan dia dapat, baik kebaikan buat dunianya, kebaikan buat rumah tangganya, kebaikan buat anak-anaknya. Sebaliknya ketika dia tidak mentaati suaminya, maka dia akan mendapatkan keburukan, baik keburukan di duniawi, baik keburukan di akhirat, baik buat dirinya atau na'am barakallahu fikum, bisa jadi melebar kepada orang yang di sekitar dia, keburukan yang dia lakukan. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam, kalau kita saksikan barakallahu fikum, berapa banyak dari kalangan para wanita, para istri dari kalangan orang-orang awam, ketika dia tidak menaati suaminya, dampak jelek yang dia dapatkan di dunia terlihat. Dicerai sama suaminya. Akhirnya waliyadzubillah banyak dari antara mereka yang jadi naam barakallahu fikum menjual dirinya. Sebagian mereka juga karena tidak taat sama suaminya, akhirnya ketidaktaatannya dibalas sama suaminya dengan sikap atau perlakuan kekerasan, dipukul dengan pukulan yang membuat bekas atau memar atau membahayakan. Banyak hal ini terjadi karena ketidaktaatan dia kepada suaminya, belum lagi nanti di akhirat. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ketaatan istri kepada suami dalam perkara yang ma'ruf sebab seorang istri dimasukkan ke dalam surga. Barakallahu fikum, memang tidaklah mudah, harus mengorbankan perasaan terkadang, harus mengorbankan banyak hal terkadang, rasa lelah, capek, kesal, jengkel harus dikesampingkan ketika melayani suaminya, ketika mentaati suaminya. Tapi barakallahu fikum, janjinya adalah surga Allah. Naam. Ketaatan yang dia lakukan karena mengharap ridha Allah, balasannya ada surga Allah. Bahkan tidak sekedar surga Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha." Kemudian dikatakan kepadanya, "Udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang istri mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, niscaya ia akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia hendaki. Niscaya akan dikatakan kepadanya, "Masuklah engkau ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti." Masuklah engkau wahai para wanita yang dulu engkau taat, engkau melawan rasa lelahmu, engkau melawan rasa kekecewaanmu kepada suamimu, engkau melawan rasa kejengkelanmu, engkau melawan kantukmu, ngantukmu di malam hari, engkau melawan lelahmu di siang hari, engkau melawan segala perasaanmu yang berkecamuk untuk taat kepada suaminya, balasannya surga. Apa yang dia rasakan dari rasa lelah, apa yang dia naam menyelimuti tiap hari dalam dirinya dari rasa bosan, capek dan seterusnya, janjinya surga Allah. Bahkan akan dikatakan kepada dia, kepada para istri, kepada para ummahat yang berusaha di dalam kehidupannya dunia ini, di dalam kehidupannya di dunia ini untuk senantiasa taat kepada suaminya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Wahai para wanita, wahai para istri, masuklah surga. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu, yang engkau hendaki. Luar biasa. Ini balasan bagi seorang istri yang taat kepada suaminya. Rasa lelah yang dirasakan, rasa capek yang dirasakan juga, atau perasaan barakallahu fikum, insya Allah akan berbuah manis kelak di akhirat. Ketika kita sabar, ketika seorang istri sabar dan mengharap pahala Allah. Itu kewajiban yang pertama yang mesti ditunaikan oleh seorang istri yang merupakan hak suami untuk ditaati. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, termasuk kewajiban istri menaati suaminya jika suami mengajak kepada atau untuk berhubungan suami istri. Di antara hak suami yang terbesar yang wajib ditunaikan oleh seorang istri adalah memenuhi panggilan suaminya ketika ia diajak ke tempat tidurnya. Bagi istri yang menolak tanpa ada uzur syar'i seperti malas atau capek, yang biasa capek biasa, atau yang lainnya yang bukan udzur syar'i, maka dia akan mendapat ancaman yang sangat keras. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Jika seorang suami memanggil, mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu si istri menolaknya, menolak untuk datang, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Akan didoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah. Naam. Kita hidup di dunia ini butuh rahmat dan kasih sayang Allah. Antum bisa bayangkan kalau Allah tidak memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Naam. Kita akan celaka, kita akan binasa. Lalu bagaimana kalau seorang istri dengan sebab dia tidak mau memenuhi ajakan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri dengan tanpa udzur syar'i, malaikat akan mendoakan, akan melaknat sampai waktu subuh. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimallahu mengatakan terkait dengan hadis ini, hadza dalilun ala tahrimi imtina'iha min firasihi li ghairi udhrin syar'i wa laisa al-ha'id bi udhrin fil imtina'. Hadis ini merupakan dalil haramnya seorang istri menolak mendatangi tempat tidur suaminya tanpa udhur. Naam. Wa laisa al-ha'id bi udhrin fi imtina'. Dan haid bukanlah udzur untuk menolak panggilan suami. Li anna lahu haqqan fil istimta' biha fauqal izari. Dikarenakan suami punya hak untuk bermesraan dengan istrinya. Dengan istrinya di atas izarnya, di atas sarungnya. Wa ma'na al-hadith anna la'nata tastamiru 'alayha hatta tazula al-ma'siyah bi tulu'il fajri wal istighna'i anha aw bi taubatiha wa ruju'iha ila al-firas. Makna hadis ini atau hadis di atas adalah laknat yang terus-menerus. Laknat yang terus-menerus diterima seorang istri hingga hilang maksiatnya. Hingga hilang maksiatnya dengan yang pertama terbitnya fajar, sehingga suami yang pertama terbitnya fajar sehingga suami tidak membutuhkannya lagi karena sudah datang waktu pagi, atau dengan taubatnya istri, atau dengan kembalinya dia ke tempat tidurnya memenuhi ajakan suaminya. Itu ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Banyak kasus karena tidak memperhatikan atau mengindahkan hal ini, baik yang baik karena di latar belakang kebodohan, ketidaktahuan, atau menggampangkan dan meremehkan, akhirnya rumah tangganya hancur, belum lagi nanti kelak di akhirat. Itu barakallahu fikum yang kedua. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, termasuk kewajiban istri kepada suami, istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Seorang istri, tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Baik si istri keluar untuk mengunjungi kerabatnya atau yang lainnya, sampai pun untuk keperluan sholat di masjid. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yahillu lil zawjah an takhruja min baitiha illa bi idnih wa idza kharajat min baiti zawjiha bi ghairi idnih kanat nasizatan asiyatan lillahi wa rasulihi mustahiqatan lil uqubah. Tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Bila si istri keluar dari rumah suaminya tanpa izinnya, berarti ia telah berbuat nusuz, pembangkangan atau kedurhakaan, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, serta pantas mendapatkan uqubah, yaitu hukuman. Kita bisa lihat kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa beliau. Artinya yang ketiga, wahai para ummahat, para istri, di antara hak suami yang mesti ditunaikan, mesti dilaksanakan adalah tidak boleh keluar barakallahu fikum seorang istri kecuali dengan izin suami. Kemudian yang keempat, ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, termasuk kewajiban istri, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Puasa Senin Kamis, puasa 3 hari di awal bulan, 13, 14, 15 di bulan Hijriah, atau puasa-puasa yang lainnya, puasa sunnah yang lainnya, kecuali dengan izin suaminya. Bila seorang istri hendak mengerjakan puasa Ramadan, ia tidak perlu meminta izin kepada suaminya, karena puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Haram ditinggalkan tanpa udzur syar'i. Bila sampai suaminya melarang, ia tidak boleh mentaatinya, karena dia tidak boleh mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Namun bila si istri hendak puasa sunnah atau tatawu, ia harus meminta izin kepada suaminya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma zawjuha syahidun illa bi idznih. Tidak boleh seorang istri puasa sunnah sementara suaminya ada di tempatnya, di rumahnya, kecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hadis ini menunjukkan lebih ditekankan kepada istri untuk memenuhi hak suami daripada mengerjakan kewajiban yang hukumnya sunnah. Karena hak suami itu hukumnya wajib, sementara menunaikan kewajiban lebih didahulukan daripada menunaikan perkara yang sunnah. Naam. Ayol ihwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, termasuk kewajiban istri kepada suami, istri tidak boleh mengizinkan seorang masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Tidak boleh memasukkan orang ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal ini. Sebagaimana kata Rasulullah, wala ta'dzan fi baitihi illa bi idznihi. Tidak boleh seorang istri mengizinkan seseorang masuk ke rumah suaminya terkecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang lain, wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahunna. Mereka tidak boleh mengizinkan orang yang kalian benci untuk memasuki rumah kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah. Terkait dengan masalah ini, kesimpulannya tiga. Terkait mengizinkan seorang masuk ke dalam rumah suaminya, hukum masalahnya, kesimpulannya ada tiga. Yang pertama, yang seorang istri mengetahui bahwasannya orang-orang tersebut diizinkan suaminya, baik suaminya ada atau tidak ada, boleh baginya untuk mengizinkan masuk. Hal ini didapatkan dari perkataan suaminya langsung, kalau dia si fulanah boleh, si fulanah masya Allah baik orangnya, halaknya bagus, kalau dia boleh, teman saya, teman abang, teman mas, teman maksudnya suaminya, suaminya teman saya dan istrinya baik insya Allah boleh. Baik disebutkan si A, si B, si C boleh masuk ke rumahnya, ataupun karena sang istri melihat kalau ada si fulan temannya suaminya itu selalu boleh masuk, temannya dan istrinya pun terkadang ikut naam diajak oleh temannya itu berkunjung kepada ke rumahnya, naam masuk di ruangan sebelah misalnya, boleh masuk. Nah, yang seperti ini ketika istrinya temannya ini berkunjung enggak ada suaminya, boleh bagi dia untuk mengizinkan masuk. Ini yang pertama, yang diketahui dari suaminya bahwasanya suaminya ridho kalau si fulana atau kerabatnya itu boleh masuk, baik suaminya ada ataupun suaminya tidak ada. Kemudian yang kedua, yang diketahui suaminya tidak ridho, yang diketahui suaminya tidak ridho, maka yang seperti ini barakallahu fikum tidak boleh sang istri untuk mengizinkan masuk ke rumah suaminya. Yang ketiga, yang tidak diketahui ridho dan tidaknya, ragu-ragu, kira-kira suami saya itu mengizinkan tidak ya kalau saya membawa masuk atau mempersilakan masuk kepada tamu tersebut misalnya, maka yang seperti ini tidak boleh. Yang seperti ini tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. jangan dipahami dari penjelasan ini barakallahu'alaikum hal-hal yang diharamkan masuk, misalnya iparnya kalau nggak ada suaminya nggak boleh masuk. Yang dibahas masalah kita ya, yang dibahas pada poin ini yang tentunya boleh masuk itu yang misalnya yang mahramnya, kerabatnya, sesama wanita atau yang semisalnya. Kalau yang haram misalnya nggak ada suaminya, iparnya, ya jelas nggak boleh masuk. Nah itu ya. Allahu taala alam bi shawab. Kemudian yang keenam, termasuk kewajiban istri kepada suami, istri melayani suaminya dan membantu suaminya. Naam barakallahu fikum. Semestinya seorang istri membantu suaminya dalam kehidupannya. Hal ini telah dicontohkan oleh istri-istri salihah dari kalangan sahabiah. Di antaranya seperti yang dilakukan oleh Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq yang berkhidmah membantu kepada suaminya yang bernama Az-Zubair ibnul Awam. Az-Zubair ibnul Awam. Ia mengurusi hewan tunggangannya, hewan tunggangan suaminya, juga memberi makan dan minum kudanya, menjahit dan menambal embernya, serta mengadon tepung untuk membuat kue dan yang semisalnya sebagaimana yang dilakukan oleh Naam seorang wanita, seorang istri di rumahnya. Ia juga memikil biji-bijian dari tanah milik suaminya. Sementara jarak tempat tinggalnya dengan tanah tersebut 2/3 farsakh. Jaraknya sangat jauh, 2/3 fasa, jauh. Dipikul sama Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa yang dirasakan oleh ummahat barakallahu fikum ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lihat dari rasa lelah ngurus anak. Setiap tahun lahir baru, setiap tahun lahir anaknya 5, 4, 6, subhanallah, capek, lelah. Ngurus anak, ngurus cuciannya juga, ngurus macam-macam, ngurus suami, rawi suaminya juga mintanya kadang aneh-aneh. Bukan hanya minta dilayani, bahkan minta teman untuk istrinya. Ya, itu sih permintaan gak aneh, permintaan boleh. Cuman cari waktu yang tepat lah. Permintaannya boleh, bukan permintaan aneh, aneh-aneh ya. Dilarat biasa kadang salah keliru dalam bicara, permintaannya boleh, cuman cari waktu yang lebih pas, lebih tepat untuk mengutarakan hal-hal yang boleh itu biar diterima di hati itu lebih tenang dan mudah untuk diterima. Boleh permintaannya, lelah capek ngurus anak saya aja ini lelah capek barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, itulah yang biasa dilakukan, yang biasa dikerjakan dan dilakukan oleh wanita-wanita kaum terdahulu. Bahkan wanita-wanita soleha, wanita-wanita ahli surga seperti Fatimah bintu Abi Bakar Siddiq, Aisyah, Khadijah dan yang lainnya. Biasa. Dan juga seyokianya bagi seorang suami, ini nasihat pribadi buat anak pribadi barakallahu fikum, juga mengapresiasi menghargai, berterima kasih, bersyukur, mengancungkan jempol, memberikan hadiah, membuat sesuatu yang menyenangkan buat istri. Nasihat untuk anak pribadi khususnya ketika sang istri sudah melakukan hal tersebut. Kan antum barakallahu fikum ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakum, kalau suruh ngurus anak seminggu aja anaknya 4 sakit insyaallah. Boleh dicoba. Istri antum suruh istirahat, gak usah ngapa-ngapain, hanya masak aja, antum ngurus anak, anaknya masih kecil-kecil 4, insya Allah gak lama di opname. Capek, luar biasa, betul. Nah, capek. Satu nangis, yang nangis ini belum diem, belum dikasih susu, baru dibikin, yang satu sudah, maaf, sudah buang air besar misalnya, belum dicebokin, satu sedang lempar sendok ke atas kena lampu misalnya, baru mau ngusulin yang ketiga, mau melarang yang keempat, sudah misalnya goyang-goyang kompor misalnya. Kalau nggak boleh, kalau antum nggak percaya, insya Allah coba seminggu aja ngurus, mungkin nggak seminggu bisa sakit. Luar biasa istri kita, barakallahu fikum, sebagai nasihat untuk anak pribadi dan introspeksi buat kita semua. Hal itu dilakukan tiap hari, hal itu dilakukan tiap hari. Terkadang kalau misalnya di suatu saat istri antum marah dengan kemarahan yang membuat antum luar biasa, ini kok istri bisa-bisanya bilang seperti itu, marah gitu, bentak antum, kesel, kemudian melakukan sesuatu yang membuat jiwa antum, jiwa kita sempit, ingat, bisa jadi karena lelahnya, karena capeknya, karena naam gak bisa tidurnya, karena gak bisa makannya, karena bahkan sebagai istri gak bisa minumnya, mau minum dengan tangan kanan ditarik sama anak yang pertama, mau melangkah kaki, kaki yang satu dipegang sama anak yang lain. Anak-anak kita kecil-kecil semua. 6. Ailihatul kiram rahimani wa rahimakum. Dengan hal itu semoga bisa melapang dadakan kita ketika istri kita marah, ketika istri kita membuat kita sesuatu yang membuat sempit karena melihat apa yang tadi. Sehingga minimal kita diam, minimal kita diam, tidak membalas kemarahannya dengan kemarahan juga, sehingga tidak bertambah tidak kondusif situasi keadaan rumahnya. Demikian pula khidmahnya pintu Rasulullah SAW di rumah suaminya Ali bin Abi Thalib, sampai diriwayatkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, tangannya Fatimah semulia-mulia tangan, tangan pemilik, ya, tangan salah seorang penduduk surga, sampai lecet, sampai lecet karena menggiling gandum dan melakukan pekerjaan yang lainnya. Itu barahafalikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. 6. Kewajiban yang keenam seorang istri, na'am barahallahu fikum, melayani suaminya. Kita baca sisanya secara cepat. Yang ketujuh, termasuk kewajiban istri kepada suaminya mensyukuri kebaikan yang diberikan suami. 6. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibrahim ayat 7. Surat Ibrahim ayat 7. Dalam sebuah hadis, na'am, dalam sebuah hadis barakallahu fikum, Rasulullah mengatakan, aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini, dan aku lihat mayoritasnya penghuninya adalah wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah mereka wanita yang kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan kufur kepada suaminya dan mengkufuri kebaikan suaminya. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka, itu ada seorang istri, kalau suaminya berbuat baik sepanjang masa, sampai ada seorang istri yang mengatakan, ma ra'aita ma ra'aitu minka khairan qatun. Ketika melakukan sesuatu kesalahan saja yang membuat istrinya enggak, na'am, membuat istrinya kecewa, yang semisalnya ada seorang istri yang mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu, hilang. Sebagaimana peribahasa Indonesia apa? Hujan setahun hilang karena, hujan setahun hilang karena, oh, panas setahun, ngetes itu, ngetes. Atau anda enggak tahu, panas setahun hilang karena hujan sehari, itu ya. Barakallahu fikum. Hayyul ihwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kedelapan, termasuk kewajiban istri kepada suami ialah istri memelihara rumah dan hartanya. Istri memelihara rumah dan hartanya. Naam. Khairun nisa'i raqibnal ibili nisa'u quraishin ahnahu ala waladin fi sigarihi wa ar'ahu ala zawjiha fi dhati yadih. Sebaik-baik wanita yang menaiki unta adalah wanita Quraisy, yang paling sayang kepada anak-anaknya pada waktu kecil dan yang paling memelihara harta suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu kewajiban yang ke-8, yaitu na'am istri memelihara rumah dan harta suaminya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu barakallahu fikum yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Na'am, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah akan dilanjutkan. Na'am barakallahu fikum oleh Ustaz Abdullah Al-Bughari hafizahullah. Naam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.